Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."